Selamat datang di Sol Media, saat ini Anda berada di halaman utama. Ada beragam fitur di dalam Sol Media, browser ringan dan cepat, hiburan, radio 24 jam, games, ruang belajar, dan di sini Anda bisa menikmati audio brainwave dengan teknologi terbaru yang berguna untuk meningkatkan kualitas kecerdasan pikiran, audio hipnoterapi dan audio meditasi jiwa untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Harap gunakan headset atau earphone untuk mendapatkan hasil terbaik dalam menggunakan semua jenis audio terapi. Selamat menikmati.